temannya Munaka dan segumpal harapan. Kapankah datang tuan berkantong tebal? Tetes rejeki dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba, kabulkanlah Tuhan. Berkantong tebal.